Kemudian pembahasan berikutnya kata Ibnu Qudamah rahimahullah, babut tayammum. Bab tentang tayammum. Ya. Dalam pembahasan tayammum ini kita akan fokuskan 16 pembahasan. Yang pertama definisi tayammum. At-tayammum secara bahasa adalah al-qasd dari maksud. Ya, al-qasd bermakna maksud ya. Seperti dalam Al-Qur'an, wala tayammumul khabitha minhu tunfiqun. Jangan kalian bertayamum menginfakkan hal yang jelek. Maksudnya jangan kalian sengaja meniatkan, sengaja untuk menginfakkan hal yang jelek. Secara istilah tayamum adalah at-ta'abbud lillahi ta'ala liqasdi as-sa'id at-tayyib limashil wajhi wal yadaini bihi. Ya, tayamum adalah beribadah kepada Allah liqasdi as-sa'id at-tayyib, dengan sengaja mengambil sa'id yang baik. Kan kita terangkan ya mana sa'id. Dia bisa diartikan tanah dan bisa diartikan selainnya. Untuk mengusap wajah dan mengusap kedua tangan. Iya. Ini secara umum tentang apa namanya? Definisi tayammum. Tayammum adalah hal yang disyariatkan. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Kalau kalian tidak dapatkan air, maka bertayammumlah dengan sa'id yang baik. "Famsahu biwujuhikum wa aydikum min." Usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian darinya. Adapun dari hadis akan datang nanti. Hadis disebutkan oleh penulis dan sepakat para ulama tentang disyariatkannya tayammum ini. Ya, sepakat para ulama tentang disyariatkannya tayammum ini. Nah. Baik. Dan sepakat para ulama bahwa tayammum itu hanya khusus berkaitan dengan wajah dan kedua tangan. Ya. Dan tayammum itu mencakup hadat kecil dan hadat besar. Mencakup hadat kecil dan hadat apa? Hadat besar. Kemudian pembahasan yang kedua, sifat tayammum beserta dalilnya. Kata Ibnu Qudamah, wa sifatuhu ayadriba biyadaihi ala sa'idi tayyib darbatan wahidatan fayamsaha bihima wajahahu wa kaffaihi. Diqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ammarin, innama kana yakfika hakada wa daraba biyadaihi ala al-ard wa masaha bihima wajahahu wa kaffaihi. Iya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, sifat tayammum, cara bertayammum, ayadriba biyadaihi, dia pukul kedua tangannya. Ala sa'idi tayyib, di atas sa'id yang baik. Iya. Di atas sa'id yang baik. Apa itu as-sa'id? Hah? As-sa'id itu adalah apa? Kullu ma sa'ada alal ard. Setiap yang berada di lapisan paling atas dari bumi. Jadi kalau dia lapisan paling atas, masuk di dalamnya tanah, masuk di dalamnya pasir, ya, pasir di pantai itu, masuk di dalamnya apa namanya, rimal yang di padang pasir itu, masuk di dalamnya kapur, kalau gunungnya gunung kapur. Paling atasnya adalah apa? Kapur. Masuk di dalamnya semen. Kalau gunungnya gunung, semen. Kan begitu? Iya. Ini sa'id. Dia yang paling atas. Ya. Kalau ayat sa'id. Tapi penulis nanti akan datang ya. Beliau mensyaratkan tanah saja. Dan kita akan terangkan nanti kelemahan pendapat penulis pada tempatnya. Iya. Baik, saya ingin tafsirkan dulu kata sa'id di sini. Jadi dia pukulkan tangannya di atas sa'id. Anggaplah misalnya tanah, dia pukulkan di atas tanah. Berapa kali pukulan? Dorbatan wahidah, satu kali. Ya, pukulan. Nah, dan ini pembahasan yang ketiga, boleh menepuk debu lebih dari satu kali? Jawabannya tidak boleh. Ya, karena hadisnya hanya menyebut berapa? Satu kali saja. Dan ini syah dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan itu yang dipahami di dalam ayat. Ya, fatayammamu sa'idan thayyiban. Sebab asal perintah itu menunjukkan satu kali. Iya. Baik. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Demikian pula tegas di dalam hadis di As-Sahihain, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memukul satu kali saja. Iya. Di dalam hadis Ammar bin Yasir, daraba biyadayhi al-ard darbatan wahidatan. Nabi memukul tangannya ke bumi satu kali pukulan. Jadi hanya satu kali. Ya. Karena itu yang memukulnya berulang kali ini menyelisih sunnah. Baik, satu kali pukulan. Fayamsah bihima wajahahu wa kaffaihi. Lalu dia usapkan wajah dan kedua tangannya. Di sini penulis tidak menyebutkan bahwa ketika dipukul ya boleh untuk dia apa? Dia apa ini namanya? Hah? Ya, ditepukkan antara dua tangan ini. Setelah dipukul ditepukkan. Dan ini ada di dalam riwayat As-Sahih juga. Iya. Dan ada riwayat yang kedua, setelah dipukul boleh ditiup, dinafakh. Ditiup. Jelas ya? Ya kalau ditepuk maksudnya supaya jatuh, kalau tanahnya terlalu tebal yang diambil jatuh yang tebal ini. Hanya tersisa sedikit dari debu di tangan. Jangan dia tepuk sampai hilang semua debunya. Ya kalau hilang semuanya debunya tidak bertayamum namanya. Jelas ya, tapi ditepuk untuk apa? Meringankan kadar debu yang berada di mana? Di tangan. Ya sebab kalau debunya yang dia pukul ternyata debunya tebal, dia gosok semuanya ke mukanya. Ya, nanti akan pakai bedak namanya. Baik. Jelas ya? Jadi ini dua sunnah ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh untuk dilakukan. Enggak disebut oleh Ibnu Qudamah di sini. Kata beliau fayamsahu bihima wajhahu wa kaffaihi. Lalu beliau mengusap wajahnya dan kedua tangannya. Ya. Di sini Ibnu Qudamah memulai dengan menyebut wajah kemudian apa? Tangan. Ya. Beliau lebih condong kepada ini. Karena di dalam Al-Qur'an dikatakan fansahu biwujuhikum apa? Wa aydikum, usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Disebut wajah dahulu kemudian tangan. Begitu di dalam Al-Qur'an. Ya, tetapi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di sebagian riwayat mengusap tangannya dahulu kemudian mengusap apa? Mukanya. Ini menunjukkan bahwa wawunya di dalam ayat bukan bermana tertib. Bukan bermana berurut. Tapi boleh disilang-seling. Boleh tangan dahulu kemudian muka. Dan boleh muka dahulu kemudian apa? Kemudian tangan. Ya. Jadi kefiatnya dia pukul ke tanah. Ya, kalau ingin dia tepuk antara kedua tangannya tidak ada masalah. Ingin dia tiup tidak ada masalah. Boleh dia usap tangannya dahulu. Dua telapak tangannya. Telapak tangan kiri mengusap di atas punggung. Ya, telapak tangan kanan. Kemudian telapak tangan kanan mengusap di atas punggung apa? Telapak tangan kiri. Kemudian setelah itu dia usap apa? Mukanya. Dan boleh dia usap muka dahulu. Kemudian dia usap apa? Telapak tangannya. Baik, dia usap telapak tangannya. Nah. Iya. Di sini dikatakan oleh Ibnu ya, berdasarkan beliau sebutkan hadits Ammar inna ma yakfika hakadha, cukup bagi kamu begini. Dan Nabi memperagakan memukul ke bumi lalu mengusap wajah dan kedua telapak tangannya. Nah, baik, selesai sudah ya tentang kaifiat tayamum. Tayamum ringkas. Ya, sederhana dan itulah caranya. Nah, kemudian Ibnu Qudamah berkata, dan ini pembahasan berikutnya. Iya. Kata beliau rahimahullah, Pembahasan yang ketiga, apakah boleh menepuk debu lebih dari sekali? Kata beliau, wa intayammama bi aktsar min dharbah. Au masaha aktsar. Jaz. Kata Ibnu Qudamah, kalau dia bertayamum lebih dari satu kali. Dia maksudnya dia pukul lebih dari satu kali. Itu hukumnya boleh menurut beliau. Ya, tapi sudah kita terangkan bahwa yang benarnya yang disyariatkan cuma berapa? Cuma satu kali saja. Berdasarkan hadith Ammar bin Yasir dan juga berdasarkan bahir dari konteks perintah pada ayat. Kemudian pembahasan yang keempat, apakah boleh mengusap lebih dari sekali? Ibnu Qudamah juga berkata, au masah aksar jaz. Kalau dia mengusap lebih dari sekali, boleh. Misalnya dia usap tangannya, kemudian mukanya, terus dia usap lagi tangan dan mukanya, dua kali, tiga kali, boleh menurut Ibnu Qudamah. Rahimahullahu ta'ala. Iya. Jelas ya? Iya. Atau kalau misalnya dia usap, ya, lebih dari batasan yang disyariatkan. Misalnya dia usap tangannya tidak sampai ke pergelangan tangan saja, tapi dia usap sampai ke mana? Hah? Sampai ke siku. Ya. Ibnu Qudamah di sini zahirnya beliau menganggap semuanya boleh. Sebab beliau bahasakan au masaha aktsar, atau dia mengusap lebih banyak. Iya. Dan ini tercakup ya. Dan yang benarnya bahwa dalam pengusapan hanya sekali saja. Dan seorang mengusap tidak boleh melebihi batasan. Iya. Dan dimaklumi bahwa mengusap itu tidak harus kena semuanya. Karena itu kalau dia mengusap mukanya, dia usap apa yang bisa diusap di muka saya. Tidak perlu dia gosok-gosok matanya. Ya, misalnya. Jelas ya? Atau dia dia usap tangannya kemudian dia selai-selai jarinya. Ini tidak disyariatkan pada tayamum. Karena hanya disyariatkan apa? Mengusap. Kemudian tidak boleh dilebihkan. Sampai ke siku tidak boleh dilebihkan. Memang ada hadis tentang mengusap sampai ke siku. Tapi hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Karena itu mengusap hanya sampai ke mana? Ke pergelangan tangan saja. Karena asal pada kata yad, kalau diutlakkan, yad itu bermakna telapak tangan. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya pakai iat. Dan di dalam hadis diterangkan bahwa pencuri hanya dipotong sampai di pergelangan tangannya saja. Dan ini akan datang insyaallah nanti di pembahasan hudud. Ya, sisi pendalilan saya ingin menegaskan bahwa tangan di sini bermakna telapak tangan. Ya, hanya bermakna telapak tangan saja. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah menyebutkan empat syarat di dalam tayamum. Iya. Empat syarat bertayamum secara global. Jadi Ibnu Qudamah menyebutkan empat syarat. Empat syarat yang beliau sebutkan di sini diambil oleh Ibnu Qudamah rahimahullah bil istiqra. Ya. Secara istiqra dengan memeriksa dan membahas, dan itu yang beliau simpulkan. Nah, walaupun di sebagian kesimpulan beliau akan datang nanti, kita akan jelaskan bahwa sebagiannya adalah hal yang lemah. Ya, di kalangan ulama yang lainnya. Baik, jadi beliau terangkan ada berapa syarat? Ada empat syarat. Syarat pertama, ya, kata beliau walahu syurutun arba'ah. Tayamum ada empat syarat. Ahaduha yang pertama al-ajzu an istimalil ma. Tidak mampu menggunakan air. Ya, ini dasar pokok ya, tidak mampu menggunakan air. Ya, karena dalam Al-Qur'an syariat tayamum itu datang setelah penyebutan tidak ada air. Allah berfirman falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kalian tidak menemukan air, bertayamumlah. Jadi tayamum disyariatkan setelah tidak ada air. Jadi disyaratkan siapa ingin bertayamum, dia tidak mampu menggunakan air. Bagaimana bentuk ketidakmampuan menggunakan air? Ini dari keindahan rincian Ibnu Qudamah di sini. Beliau di sini merinci detail ya. Ya, beliau sebutkan 6 keadaan seorang dianggap tidak menemukan apa? Air. Tidak bisa menggunakan air, tidak mampu menggunakan air. Yang pertama, kata beliau, imma li adamihi. Ya, yang pertama tidak ada air. Ya. Nah, ini jelas ya, tidak ada air sama sekali. Jelas. Ya. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, au khawfid darar bisti'malihi limaradin. Ya. Atau khawatir darar, khawatir ad-darar karena menggunakannya dengan alasan sakit. Iya. Dengan alasan apa? Sakit. Ya. Jadi kalau seorang khawatir dia dalam keadaan sakit, apabila menggunakan air akan menambah sakitnya, maka diperbolehkan. Diperbolehkan baginya untuk bertayamum. Dan ini orang dianggap tidak mampu menggunakan air. Tidak mampu menggunakan air. Nah. Allah firman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kemudian yang ketiga, cuaca yang sangat dingin. Au bardin syadid. Cuaca yang sangat dingin. Ya, sebagaimana Amr bin As, ya, beliau waktu itu mengimami pasukannya dalam keadaan Amr ini junub. Dalam keadaan Amr junub. Dan ketika ditanya oleh Nabi, kenapa engkau tidak mandi? Ya. Amr berkata, saya mendengar Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Sungguhnya Allah Maha merahmati kalian. Ya, sebab itu membahayakan. Mandi di kala apa? Sangat dingin sekali. Ini dianggap tidak mampu menggunakan air. Ya, dan Nabi mendengar jawaban Amr, beliau hanya tertawa dan tidak mengucapkan sesuatu apapun. Haditsnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian di antara bentuk yang keempat di sini dari orang yang dianggap tidak mampu menggunakan air, apabila khawatir akan kehausan jika dia menggunakan airnya, au khawfil atash ala nafsihi. Iya. Ala nafsihi, atau dia khawatir apa? Kehausan ala nafsihi terhadap dirinya, au malihi au rafiqihi, atau pada hartanya atau pada kawannya. Misalnya di tengah lautan. Iya. Atau dia di perjalanan misalnya di daratan. Hanya bawa air sedikit. Kalau air ini dipakai berudu, mereka tidak akan keluar dari gurun pasir yang luas itu dalam keadaan apa? Selamat, karena mereka perlu kepada air. Maka di sini boleh bertayamum, air bersih yang mereka pakai untuk minum, ya, boleh mereka simpan. Jelas ya? Kemudian keadaan yang keberapa? Yang kelima, khawatir terhadap keselamatan diri, harta, jika seorang mencari air. Kata Ibnu Qudamah, au khawfin ala nafsihi au malihi fi talabihi. Atau dia khawatir terhadap diri dan hartanya kalau dia pergi mencarinya. Ya. Anggaplah misalnya sekarang tidak ada air. Tapi air itu bisa didapatkan kalau dia pergi mencari di suatu tempat. Hanya saja tempat mengambil air itu adalah tempat yang berbahaya. Ya. Akan dikhawatirkan bahaya untuk dirinya atau untuk keluarganya atau untuk hartanya kalau dia pergi ke sana. Maka ini juga masuk dalam golongan orang yang diberi udzur. Iya. Dan yang terakhir, harga air sangat mahal. Au i'wazihi illa bisamanin katsir. Atau mungkin dia bisa mendapatkan air dengan cara membeli, tapi membelinya dengan harga yang apa? Harga yang sangat mahal. Iya. Kalau harganya wajar, dia punya uang untuk membeli, di sini dia tidak ada udzur bertayamum. Dia wajib untuk apa? Beli air. Sebab ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa apa? Wajib. Suatu yang wajib, yang kalau tidak sempurna kecuali dengan hal tersebut, itu juga melakukan wajib. dia berwudu, tidak sempurna dia berwudu kecuali dengan membeli air, maka dia wajib untuk apa? Beli air. Ya. Tapi berhubung airnya harganya biasanya hanya 2.000, tiba-tiba berubah menjadi 200.000. Iya. Jelas ya? Dan kalau dia membeli 200.000 ini, kadang memberi doror kepadanya. Mungkin makannya akan terhalang, akan membahayakan keluarganya, dan semisal dengan itu. Ya, maka yang seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darar wala dirar. Tidak ada bahaya dan tidak ada pembahayaan. Nah, diberi udzur. Ini 6 keadaan ya, 6 keadaan contoh disebutkan oleh Ibnu Qudamah ya, tentang syarat orang yang tidak mampu atau tidak mendapatkan air. Ya. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, dan ini pembahasan kita yang ketujuh, jika hanya mampu menggunakan air pada sebagian badan. Ya. Kata beliau, "Fa in amkanahu istimaluhu fi ba'dhi badarihi aw wajada ma'an la yakfihi li taharatihi." Ya. Istamalahu wa tayammama lil baqi. Ini dua pembahasan. Kita sebutkan di pembahasan yang ketujuh dan ke-8. Ya. Yang pertama, kalau dia hanya mampu menggunakan sebagian air pada badannya. Dia sakit. Ya. Dia hanya mampu untuk mencuci tangan saja. Ya. Adapun mencuci wajahnya, mencuci kakinya, dia tidak mampu. Karena sakitnya. Jelas ya? Atau di keadaan yang kedua, dia dapat air, ada air dia dapat. Cuma airnya setengah gelas kecil saja. Ya, setengah gelas kecil hanya cukup untuk cuci sampai mana? Cuci tangan, cuci muka, sampai ke siku selesai. Enggak ada lagi, habis sudah airnya. Ya, apa yang dia lakukan dalam keadaan dalam dua keadaan ini? Ibnu Qudamah berkata, dia pakai airnya dan lebihnya bertayamum. Ya. Dia pakai airnya dan lebihnya apa? Bertayamum. Nah, dan ini pendapat Ibnu Qudamah rahimahullah, pendapat yang kuat. Karena di dalam Al-Qur'an Allah syaratkan tayamum kalau apa? Tidak ada air. Sedangkan orang ini dapat sebagian air, masih ada air. Kalau begitu, dia asalnya belum dapat udzur. Dia pakai dulu airnya, setelah habis air barulah dia dapat udzur apa? Bertayamum. Iya. Dan ini pendapat Ibnu Qudamah dikuatkan oleh banyak ulama, termasuk yang menguatkannya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, cukup sampai sini dulu ya, Saudara. Masuk dekati waktu salat maghrib. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah salat maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.